بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جمع سبو يوم رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih bab yang ketiga dari kitab Memerdekakan Budak. Sesungguhnya wala itu loyalitas, ya. Wala budak menjadi milik orang yang memerdekakannya. Wala artinya menasabkan budak, menasabkan budak kepada yang memerdekakannya dengan istilah maula. Hadis yang ketiga di bawah bab ini, halaman 454, nomor 3696. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، وفيه بمعنى حديث الليث وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتائي وأعتك. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. Ini tambahan dari hadis yang telah berlalu, hadis 3695 tadi yang kemarin telah kita baca tentang kisah Barirah. Barirah seorang budak perempuan yang melakukan mukatabah atau kitabah dengan tuannya, transaksi pembelian diri. Transaksi kontrak pembelian diri, akad dia membeli dirinya. Artinya dia akan membayar dengan cara angsuran. Nanti setelah selesai maka dia menjadi bebas. Ini istilah mukatabah atau kitabah. Ini dilakukan oleh Barirah. Di sini hadis yang tadi saya baca, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita, ja'at bariratun ilayya. Barirah datang menjumpai aku, kata Aisyah. Faqalat, maka ia berkata, ya Aisyah, memanggil nama Aisyah. Barirah seorang budak, tentu aturan adab etika antara seorang budak dengan yang lain berbeda. Sama dengan orang kota dengan orang badui, ya. Etika yang dituntut kepada orang kota dengan orang badui berbeda. Mereka bertanya dengan pertanyaan apapun juga, tetapi kalaupun salah Nabi SAW tidak akan merasa itu sebuah kesalahan yang besar karena orang Badui. Tetapi kalau seandainya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Nabi, hidup bersama Nabi, maka Nabi SAW memarahi, menegur. Ya. Begitu juga antara budak dengan yang merdeka. Antara budak dengan yang merdeka, di sini Barirah datang kemudian langsung memanggil Ya Aisyah, memanggil nama. Ya. Padahal etikanya memanggil Ummul Mukminin. Ya. Ya Aisyah, inni katabtu ahli. Sesungguhnya saya telah melakukan transaksi kitabah atau mukatabah dengan ahli, yaitu tuannya. Dengan pembayaran ala tis'i awaq. Ala tis'i awaq, yaitu 9 awaq. Awaq ini takaran untuk perak atau emas. Ya. Ya. Ala tis'i awaqin fi kulli amin uqiyah. 1 tahun dia membayar 1 uqiyah. Uqiyah 1 dari awaq. Awaq itu bentuk jamaknya. Satunya uqiyah. Jadi 9 uqiyah itu akad antara Barirah dengan tuannya, membayar 9 uqiyah. Per tahun 1 uqiyah, berarti 9 tahun. Ya, 9 tahun pembayarannya. Fi kulli amin uqiyah. Sampai di situ hadisnya, ceritanya kemudian dipotong wa fihi bi makna hadisil Laits. Kemudian selanjutnya sesuai dengan hadis sebelumnya, ya, sesuai dengan hadis sebelumnya, dia meminta bantuan kepada Aisyah untuk melunasi. Ya, untuk melunasi, kemudian Aisyah memerintahkan, ternyata tuannya meminta walaknya untuk mereka. Ya, kalau seandainya engkau sudah dimerdekakan nanti, kamu tetap dinasabkan kepada kami. Ya, persis dengan hadis yang telah kita baca. Kemudian ada tambahan di sini, wazada faqala la yamna'uki dhaliki minha. Ketika diadukan ini kepada Nabi, Nabi SAW mengatakan, jangan hendaknya menghalangi kamu dari meneruskan transaksi itu. Ibtai, belilah dia. Wa'atiki, nanti setelah engkau beli, bebaskan atau merdekakan. Itu tambahan dalam hadis ini. Kemudian waqala fil hadis, ثم قام رسول الله صلى الله. Dan ada tambahan yang lain, yaitu setelah Nabi menyampaikan itu kepada Aisyah, persyaratan mereka itu batil, engkau tetap lanjutkan jual beli kamu dengan mereka, sementara wala yang bari ini kepadamu nanti. Al wala uliman a'taq. Penasaban wala itu diberikan kepada yang memerdekakan. Ya, yang memerdekakan. Kemudian Nabi SAW selesai itu berdiri. Kemungkinan dia berada di masjid, kemudian dia tegak, lalu dia berkhutbah. Nah, awal khutbahnya ini menunjukkan bahwasanya di antara yang disunnahkan ketika menyampaikan kalimat, menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah adalah mendahului dengan alhamdulillah dan memuji Allah. Fahamidallah. Ya. Tsumma qama Rasulullah sallam finnas. Maka Nabi SAW berdiri menghadap manusia, lalu beliau memuji Allah, kemudian menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu dia mengatakan amma ba'du. Kata-kata amma ba'du juga termasuk tata cara atau adab yang diajarkan Nabi ketika setelah selesai muqaddimah, pembukaan dengan memuji dan memuja Allah, kemudian para ulama menambahkan dengan selawat, maka diucapkan amma ba'du. Ya, diucapkan amma ba'du ini tata cara sunnah. Tata cara yang diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi berdiri, kemudian menyampaikan khutbahnya, dimulai dengan alhamdulillah, kemudian memuji Allah, kemudian setelah selesai baru dia mengatakan amma ba'du. Setelah itu baru masuk kepada inti pembicaraan tentang masalah. Itu isinya seperti yang tadi telah kita baca, yang telah kita baca pada hadis sebelumnya. Ya, hadis 3695. Di antara isi khutbah Nabi ketika itu adalah ma balun nasi yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kenapa banyak masih orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah? Ya. Yang tidak ada persyaratan artinya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, man ishtarata syartan, siapapun yang membuat persyaratan laysat fi kitabillah, yang syarat itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, falaisalah, maka persyaratannya itu tidak berguna, persyaratan itu tidak sah. Wa in syarata mi'ata marratin, sekalipun dia mengungkapkan persyaratan itu, menekankan persyaratan itu sebanyak 100 kali. Ya, ini kalaupun sebanyak 100 kali diulang-ulang persyaratan tersebut, tidak juga ada sahnya atau tidak sah karena bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Lalu Nabi mengatakan, syartullahi ahakku wa awthak, persyaratan yang diberikan oleh Allah lebih berhak atau lebih hak dan lebih kokoh. Ini diantara isi khutbah Nabi. Ya. Yang didahului dengan Alhamdulillah, kemudian memuji Allah, kemudian ia mengatakan amma ba'du, lalu langsung masuk kepada isi khutbah. Di antara isinya adalah apa yang tadi kita bacakan dan telah kita pelajari kemarin. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hadis yang sekarang ini mengisahkan kepada kita tentang jual beli budak antara Aisyah dengan tuannya Barirah, kemudian persyaratan dari mereka, walaknya untuk mereka, ternyata secara Islam wala itu dinasab dilakukan kepada orang yang memerdekakan. Ya, memerdekakan budak. Dia yang memerdekakan, maka kata sebagian para ulama termasuk di sini mazhab Imam Syafi'i, kalau seandainya budak yang dimerdekakan itu nanti meninggal, maka yang memerdekakan ini, yang walaknya kepada dia, berhak mendapatkan warisan dari dia dan tidak sebaliknya. Dan tidak sebaliknya. Ini menunjukkan bahwasanya nasab itu berpengaruh. Mengatakan maula itu berpengaruh, dan ini ketentuan yang ada dalam agama kita. Innamal wala'u liman a'taq. Baik, ini hadis yang ke-3696 sebagai tambahan dari cerita yang telah kita pelajari kemarin tentang kasus Barirah, seorang budak yang sudah punya suami, kemudian dia dengan beraninya menekan kontrak dengan tuannya untuk membeli dirinya dengan harga 9 ukiyah. Tidak tahu berapa sebenarnya. Ini dikatakan ukiyah juga ya. Keluarga tuanku seharga 9 ukiyah. Pernah tidak salah kalau kita mempelajari tentang makna ukiyah? Ini takaran untuk emas atau perak. Mungkin ada dalam syarahnya, diulang kembali, disyarahkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Nawawi. Intinya ini takaran emas, takaran perak, tetapi ini cukup besar. Makanya lamanya 9 tahun. Nah, 9 tahun, cukup lama pembayaran. Tapi sekarang orang belasan tahun bayar kredit, belasan tahun dan bahkan puluhan tahun. Ya. Ya. Kredit rumah belasan tahun, belasan tahun. Di sini hanya 9 tahun membeli dirinya. Keberanian Barirah menekan kontrak untuk pembelian dirinya ini menunjukkan kecerdasannya. Ya, kelebihannya dari wanita-wanita yang lain. Makanya ketika dia sudah dibeli oleh Aisyah atau dibantu oleh Aisyah untuk melunasi hutangnya tersebut, dia sudah merasa lebih dari suaminya, ya, merasa lebih dari suaminya, dan dia tidak meminta untuk dipisahkan dan bahkan tidak mau kembali kepada suaminya. Dan ceritanya kemarin telah kita singgung sedikit, dan bahkan suaminya berharap Barirah kembali kepada dia. Sementara suaminya dalam riwayat yang umum atau riwayat yang banyak, dia masih dalam keadaan budak. Ya, mughith namanya. Mughith. Mughith ini masih dalam keadaan budak. Maka Barirah setelah merdeka dia minta pisah karena status sudah berbeda. Mughith tidak menerima, ya, tidak menerima dan bahkan sangat mencintai Barirah dan bahkan sampai meminta bantuan jasa dari Nabi SAW untuk berbicara kepada Barirah. Lalu Barirah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kamu katakan ini apakah berbentuk perintah atau hanya sekedar syafaat saja? Lalu Nabi SAW menjelaskan itu hanya sekedar syafaat. Kalau hanya sekedar syafaat maka saya tidak butuh murid. Saya tidak butuh murid. Fala hajata li bihi. Maka akhirnya Nabi SAW mengesahkan perpisahan, perceraian antara Barirah dengan suaminya atau mantan suaminya murid. Ya, jadi harganya besar, 9 uqiyah itu besar dengan jangka 9 tahun dan memang kecerdasannya pula yang membuat dia datang kepada orang yang pasti membantu. Ya. Datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan Aisyah juga tidak merasa berat untuk mendapat wala dari orang seperti Barirah. Ya. Radhiyallahu taala anhum. Empat tujuh empat, panjang sekali ya. Terakhir berarti ya. Ya. Penjelasan tentang makna uqiyah tadi, takaran halaman 473 bermula di alinea terakhir. Perkataan Barirah fi kulli amin uqiyah. Ya. Setiap tahun satu uqiyah, pada riwayat pertama di dalam beberapa naskah disebutkan wuqiyah. Pada sebagian naskah yang lain tercantum uqiyah dengan huruf alif. Ya, di depan. Kedua bacaan tersebut sama-sama sahih. Jadi dengan wuqiyah tanpa u ya, tapi pakai waw, pakai w ya. Wuqiyah atau waw atau dengan uqiyah itu sama. Maknanya sama. Walaupun berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, artinya sama dan kedua-duanya sahih. Itu yang pertama. Yang kedua merupakan dua gaya bahasa namun menggunakan alif lebih fasih yaitu uqiyah. Namun mungkin lebih fasih dengan menggunakan alif. Satu uqiyah Hijaz ya, hitungan untuk karena uqiyah ini takaran berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Antara satu daerah dengan daerah yang lain. Maka di sini diungkapkan di sini uqiyah Hijaz. Hijaz itu daerah jazirah, bagian jazirah Arab yang dipisahkan oleh gunung-gunung batu antara dia dengan laut. Nah, ini Hijaz ini kalau sekarangnya seperti Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya, itu Hijaz. Itu Hijaz. Nah, kalau ukuran uqiyah Hijaz ini 40 dirham. Satu uqiyah 40 dirham. Berarti kalau 9 uqiyah kali 9. 40 kali 9 segitu yang akan dibayar oleh Barirah kepada tuannya. Baik, kita lanjutkan hadis setelahnya 3697. Imam Muslim mengatakan wahaddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani qala haddatsana Abu Usama qala haddatsani Hisham ibn Urwah qala akhbarani Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya Barirah. Masih cerita dia. Faqalat inna ahli katabuni ala tis'i awaqin fi tis'i sinin fi kulli sanatin waqiyya. Itu yang tadi riwayat yang lain. Kata Aisyah, pernah datang menjumpai saya Barirah, lalu dia berkata, sungguhnya keluarga tuanku menekan kontrak kitabah atau mukatabah denganku seharga 9 uqiyah. Setiap tahunnya 1 uqiyah. Fi kulli sanatin waqiyatun. Fa'ainini. Datang ternyata untuk meminta bantuan. Ya. Mengajukan proposal bantuan. Ya. Fakultu laha, kata Aisyah, maka saya berkata kepadanya, insya'a ahluki an a'uddaha lahum addatan wahidatan wa autiquki wa yakunul wala'uli. Kata Aisyah kepada Ubarirah, jika tuanmu menginginkan, kalau saya langsung bayar, ya, a'uddaha lahum a'uddatan wahidah, yaitu cash. Ya, sisanya itu saya bayar lunas, dan saya akan memerdekakan kamu. Setelah engkau saya lunasi pembayarannya, maka saya akan memerdekakan kamu dengan syarat wala'mu kepadaku. Ya, wala'mu wa yakunul wala'uli. Ya. Fa'altu, maka saya akan lunasi. Akan saya lunasi sekaligus. Fa dzakarat dzalika li ahliha fa'abau. Permintaan Aisyah ini disampaikan kepada tuannya, maka mereka tidak setuju. Illa yakuna alwala'u lahum, mereka mempersyaratkan walaknya bukan untuk Aisyah tetapi untuk mereka. Fa'atatni fadzakarat dzalika, kemudian datang lagi kepadaku dan menyampaikan ketidaksukaan tuannya dengan walak yang aku inginkan. Qalat fantahartuha, kata saya, kata Aisyah, maka saya sedikit berkata keras kepadanya, ya. Karena ketika tuannya tidak menyetujui persyaratan Aisyah, sementara Barirah menginginkan untuk merdeka atau untuk bantuan melunasi hutangnya, maka Aisyah berkata fantahar tuha, intahar artinya berkata kasar, ya. Faqalat la ha Allah. Faqalat la ha Allah idzan. Qalat fa sami'a Rasulullah. Maka kalau begitu saya tidak mau. Ini perkataan Aisyah dengan agak sedikit tegas, dia mengatakan kalau mereka tidak mau walaknya kepada saya, maka batal. Saya tidak akan mau membantu. Ini kata-kata yang diceritakan oleh Aisyah, kata yang cukup keras dengan mengatakan la ha Allah. Mungkin ha Allah ini artinya sumpah. Ya, ya. Tidak, saya, demi Allah saya tidak akan melunasi dan saya tidak akan membantumu. Ya. Kalau mereka tidak mau walaknya kepada aku yang memerdekakan kamu. Kemudian fasami'a Rasulullah SAW, apa yang saya ucapkan tadi atau pembicaraan saya dengan Barirah terdengar oleh Nabi. Fasa'alani, maka dia bertanya, menanyakan perihal itu kepadaku. Fa'akhbartuhu, lalu aku beritakan kepadanya tentang cerita yang sebenarnya. Faqal, maka Nabi berkata, ishtariha wa'atiqiha, belilah atau lanjutkan pembeliannya, kemudian merdekakan dia. Washtariti lahumul wala, tetap engkau minta persyaratan itu, tekankan kepada mereka bahwasanya wala untukmu yang memerdekakan. Kemudian Nabi mengatakan fa innal wala'a liman a'taq, karena dalam agama kita wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakan, bukan kepada orang yang memiliki budak, tetapi kepada orang yang memerdekakan budak tersebut. Ya, fa fa'altu, maka saya lakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Qalat, kata Aisyah melanjutkan ceritanya, thumma khotoba. Nah, ini jelas sekali. Ya. Kalau tadi Nabi SAW berdiri, berdiri menghadap manusia, dan saya terjemahkan ketika itu adalah berkhutbah. Di sini jelas sekali Nabi Aisyah mengatakan thumma khotoba Rasulullah SAW. Maka Nabi pun berkhutbah, yakni asyiyatan di waktu petang, asyiyatan di waktu sore. Fahamidallah wa athna alaih, maka dia memuji Allah dan menyanjung Allah. Bima huwa ahlahu, bima huwa ahluhu, dengan sanjungan yang memang berhak didapatkan oleh Allah. Thumma qal, kemudian dia berkata amma ba'du. Ya, ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mengatakan amma ba'du. Apa artinya amma ba'du? Adapun setelahnya. Jadi kata-kata amma ba'du itu ucapan yang mengakhiri mukaddimah, sebelum masuk kepada inti pembicaraan. Amma ba'du, kemudian baru Nabi SAW menyampaikan khutbahnya. Fama balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah ma kana min syartin laysa fi kitabillah azza wa jalla fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin kitabullah ahaqqu wa syartullah awthaqu ma balu rijalin minkum yaqulu ahaduhum a'tiq fulanan wal wala'u li innamal wala'u liman a'taq. Ini isi khutbah Nabi menjelaskan tentang hukum Islam, menjelaskan, mengingatkan manusia jangan sampai membuat persyaratan-persyaratan yang menunjukkan mereka benar-benar mencintai dunia, melupakan agama, bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi isi khutbahnya tadi seperti yang saya bacakan pada hadis 3695. Sekarang langsung dalam satu hadis dijelaskan oleh Aisyah. Ya, dalam satu hadis ini bagaimana Nabi memulai khutbahnya, dan ini aturan atau adab yang diajarkan oleh Aisyah dari apa yang dilakukan oleh Nabi ketika berkhutbah. Ya, berkhutbah apapun bentuk khutbahnya, dimulai dengan pujian kepada Allah, dengan sanjungan-sanjungan memuji Allah, menjelaskan kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Ya, terkadang memang cukup lama agar ketika pengagungan dan pembesaran terhadap Allah itu menghiasi jiwa, siap untuk menerima apa yang akan disampaikan. Ya, kesiapan untuk menerima apa yang akan disampaikan. Maka Nabi SAW memuji Allah, membesarkan Allah, menyanjung Allah, kemudian mengatakan amma ba'du, baru isi khutbahnya. Isi khutbahnya ma balun nas yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Ini kaidah. Kenapa banyak orang-orang yang membuat persyaratan yang bertentangan dengan Al-Quran? Itu di zaman Nabi. Ya, itu di zaman Nabi. Di antara para sahabat. Bagaimana setelahnya? Bagaimana di zaman kita sekarang ini? Begitu banyak persyaratan yang menentang kitabullah. Yang sama dengan kitabullah itu hanya sedikit. Ya, makanya dalam apapun persyaratan, persyaratan jual-beli, persyaratan tukar-menukar, persyaratan pinjam meminjam, persyaratan apapun juga, itu sudah diselimuti dan dihiasi oleh persyaratan-persyaratan yang menentang kitabullah dan lebih kepada untuk mementingkan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Syaratnya untuk isinya menzalimi pihak yang kedua atau menzalimi pihak yang pertama, ya akhirnya mereka tanda tangan. Dan ini orang-orang yang mengadakan ini pasti akan mengetahui apapun bentuk-bentuk persyaratan yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Di sini sudah diingatkan oleh Nabi. Maka hadis ini harus diketahui oleh semua para pedagang atau orang-orang yang pebisnis-bisnis atau orang-orang yang ada di hadapannya dua pihak yang ketika itu mereka melakukan transaksi akad. Ya, orang-orang yang bergerak di notaris pasti akan tahu dan nota-nota kesepakatan yang sudah jadi bahan baku itu harus dirubah, harus diletakkan di bawah persyaratan Al-Quran dan Sunnah Nabi agar diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi mengatakan ini sebagai celaan. Ma balun nasi yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Faman syarata syartan laysa fi kitabillah fahuwa batil. Jadi syarat kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran batil. Ya, syarat sudah bertentangan dengan Al-Quran maka itu batil. Walau 100 kali persyaratan disampaikan. Jadi isinya, notanya itu dari 1 sampai 100 itu isinya semuanya. Kalau begini maka begini, kalau begini itu semuanya nadanya sampai 100 kali untuk menekankan itu semuanya batil. Berdasarkan khutbah Nabi SAW tersebut. Jadi hadisnya cukup panjang tetapi ceritanya sudah berulang-ulang. Ya, ceritanya sudah diringkas-ringkas pada riwayat sebelumnya tentang kasus Barirah radhiyallahu ta'ala anha. Kita lanjutkan 3698. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana ibnu Numair qala wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waqi' ha ya wa haddatsana Zuhair. Tadi ada ha ya. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا. Ini yang tambahan sekarang ini menjelaskan bahwasanya suami dari Barirah itu masih budak. Ya, suaminya masih budak sementara dia sudah merdeka. Ya, sudah dibantu oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk proses pembelian dirinya, untuk melakukan transaksi mukatabah, dan dia secara otomatis jadi bebas sementara suaminya masih dalam keadaan budak. Dan ini riwayat yang paling kuat. Di sana ada riwayat yang lain, tetapi ini riwayat yang lain itu mengatakan bahwasanya suaminya adalah bebas, itu riwayat yang lemah atau riwayat yang tidak lebih kuat daripada riwayat yang menjelaskan bahwasanya suaminya Mughis masih statusnya budak sampai diketok palu oleh Nabi bahwasanya mereka berpisah. Ya, ketika Nabi mengesahkan perpisahan mereka berdua, Mughis ini masih budak. Mughis masih budak. Kalau seandainya dia nanti menjadi bebas, itu setelah terpisah. Ya, setelah terpisah. Jadi tambahan di sini, wakana zaujuha abdan, suaminya masih budak. Fakhayyaraha Rasulullah SAW, maka Nabi memberikan kepadanya dua pilihan. Kalau kamu mau, balik kepada suamimu lagi. Kalau tidak mau, tidak ada masalah. Itu pilihannya. Fakhtarat nafsaha, maka Barirah memutuskan untuk berpisah. Artinya biarlah saya sendiri. Biar saya sendiri. Tidak ada riwayat atau tidak ada cerita apakah dia menikah dengan yang lain. Yang jelas di sini untuk keputusan pertama saya memilih sendiri. Tidak mau kembali kepada Mughith. Walau kana hurran lam yukhayyirha walaysa fi hadithi amma ba'du. Kalau seandainya suaminya merdeka, maka tidak akan ada pilihan dari Nabi, karena dia tidak berhak untuk menuntut cerai. Ya, karena suaminya masih statusnya sama. Ini menunjukkan bahwasanya permohonan cerai, baik itu dari budak ataupun bukan budak, ya, itu permintaan cerai yang tidak disetujui oleh agama. Makanya bahkan dalam hadis, siapapun wanita yang menuntut cerai suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang benar, maka dia terancam untuk tidak masuk surga. Ya. Menuntut cerai tanpa ada alasan yang syar'i. Ya, alasan yang syar'i bukan karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi bukan syar'i. Faktor ekonomi bukan syar'i. Faktor keburukan, ya, ketidakgantengan bukan syar'i. Yang syar'i itu faktor agama. Ketika dia misalnya pindah agama, atau dia menzalimi, ya, atau dia sama sekali tidak sholat, atau dia sudah terjerumus kepada perbuatan dosa-dosa yang banyak, diupayakan untuk dinasihati dia tidak mau, bisa saja seorang suami untuk menuntut cerai. Tetapi kalau hanya sekadar faktor ekonomi atau karena dia nikah lagi, ya tidak ada, bukan suatu syariat ketika suami nikah lagi lalu istri pertama untuk cerai. Ya, untuk cerai ini bukan syari, karena menikahnya lagi dia walaupun caranya tidak benar tetap syari. Ya, menikahnya itu boleh, cuma caranya itu yang tidak boleh. Ya, ketika dia sembunyi-sembunyi menikah, ini tidak benar. Ya, ketika istri pertama tahu, maka dia untuk cerai, ini tidak benar. Kalau memang ingin nikah, sampaikan. Ya, sampaikan kalau seandainya ini saya sampaikan, abang mau nikah. Ya, kalau dia setuju, jelas pokoknya nikah itu urusan saya. Ya, kalau disembunyikan itu akibatnya. Kalau dia nanti minta cerai, jangan ceraikan. Kan ceraikan di tangan kita, di tangan suami. Jangan ceraikan, saya tetap bersamamu dan bahkan diberikan kasih sayang yang jauh lebih besar daripada kasih sayang ketika belum poligami. Ini yang terjadi tidak. Ya. Semuanya dihiasi dengan kedustaan. Kerja luar kota lah, ya, semuanya artinya lembur lah, padahal dia ke istri keduanya. Ini semuanya cara yang tidak benar, tapi itu pun tidak membuat seorang istri dibenarkan untuk cerai. Ya. Untuk cerai. Maka di sini ketika Barirah, ketika riwayat mengatakan Nabi memberikan pilihan kepada Barirah, Barirah menunjukkan bahwasanya suaminya masih budak. Maka dia punya kebebasan untuk berpisah atau tidak, karena statusnya tidak sama. Di antara tuntunan agama adanya takafu, adanya kesetaraan antara seorang suami dengan istri. Ya, kesetaraan ini sangat berpengaruh. Kesetaraan ini sangat berpengaruh antara merdeka dengan merdeka, budak dengan budak. Ini juga kesetaraan antara yang mungkin bisa dibawakan ke sana adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Dan ini yang kita khawatirkan ketika nikah beda warga negara. Karena kesetaraan itu mungkin bisa dikiaskan ke sana. Ketika berbeda warga negara antara seorang suami dengan istri, maka ini dikhawatirkan tidak adanya jaminan untuk mengayomi, dan mungkin bisa saja nikah niat cerai. Nikah niat cerai seperti yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang datang ke satu daerah kemudian nikah tapi niatnya cerai. Ya. Untuk sementara dia nikah kemudian nanti pergi lagi dia. Dan ini termasuk yang tidak kufu, apalagi ukuran badan yang lain ini yang dikhawatirkan. Ini termasuk dikiaskan. Saya memahami itu bahwa saya termasuk kufu itu adalah ketika menikah satu kewarganegaraan, walaupun memang itu bukan sebuah hal yang terlarang, tetapi ini masuk ke sana. Karena bisa dia pergi tambah meninggalkan karena dia warga negaranya beda, atau tersangkut kasus sehingga dia pergi dideportasi ke negaranya sementara sang wanita ditinggal begitu saja. Apalagi kalau pernikahannya tidak resmi di bawah tangan. Ini semuanya penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan-kekeliruan yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Itu hadis yang ke 3698. Ada penjelasan bahwasanya suaminya masih budak, lalu Nabi SAW berikan pilihan kepada Barirah, balik atau kamu pilih untuk berpisah. Akhirnya dia memilih untuk berpisah. Hadis setelahnya 3699, Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad ibn Ala wallafdhu li Zuhair qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham ibn Urwah an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fi barirata thalathu qadiyan arada ahluha an yabi'uha wa yashtaritu wala'aha fadhakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ishtariha wa a'tiqiha fa innal wala'a liman a'taq qalat wa a'taqat fakhayyaraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarat nafsaha قال وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوا. Ini ada tambahan yang baru tentang hadis Barirah. Awalnya sama. Ya, awalnya sama tetapi didahului oleh pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Barirah tersangkut tiga kasus dengan tuannya. Artinya ada tiga perkara yang membuat tuannya mau menjualnya. Ya. Membuat tuannya mau menjualnya atau berniat untuk menjualnya. Maka faqadiyat arada ahlu an yabi'uha wa yashtaritu wala'aha. Ketika ada tiga kasus yang membuat tuannya tidak lagi mau memiliki Barirah ini dan hendak menjualnya tetapi dengan syarat wala'nya kepada kami. Kata tuannya. Fadzakartu dzalika lin-nabi, kata Aisyah, maka saya sampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Aisyah, engkau beli dia, ishtariha, nanti kamu bebaskan dia. Dan Nabi katakan sesungguhnya wala itu untuk orang yang membebaskan. Ya. Ya. Itu alur ceritanya. Kemudian kata Aisyah meringkas ceritanya, qalat wa ataqat, maka Barirah pun bebas, kata Aisyah. Fakhayyaraha Rasulullah SAW, maka Nabi berikan dia dua pilihan, balik kepada suaminya atau dia hidup sendiri, memilih untuk sendiri. Fakhtarat nafsaha, maka Barirah memilih untuk tetap sendiri dan tidak balik kepada suaminya. Qal, dan ini cerita yang baru, ini terkait dengan hadiah. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW dan keturunannya atau keluarganya tidak dibenarkan menerima sedekah. Ya, ini kaidahnya. Nabi dan keluarganya tidak dibenarkan menerima sedekah dari siapapun juga. Tidak dibenarkan menerima sedekah. Ini nanti akan terkait dengan Barirah ini. Barirah kan sudah menjadi keluarga dari Aisyah, karena sudah maula, sudah wala dengan Aisyah. Jadi dia tinggal mungkin dekat dengan Barirah, dan juga karena sudah dimerdekakan oleh Aisyah, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ceritanya ada orang-orang yang karena simpati dengan Barirah banyak memberi sedekah kepada Barirah. Karena simpati dengan Barirah, kana an-nas yatasaddaquna 'alaiha, memberikan beliau sedekah. Wa tuhdi lana. Kalau sedekah bagi Nabi kan tidak boleh. Keluarga Nabi tidak boleh menerima. Ya, Nabi keluarganya tidak boleh menerima sedekah. Tetapi Barirah menerima barang itu sebagai sedekah dari orang, dan Barirah menerima kemudian menghadiahkan kepada Nabi dan keluarganya, termasuk terutama Aisyah. Terutama Aisyah yang telah banyak berbuat baik kepadanya, maka Barirah pun menghadiahkan pemberian orang tersebut kepada Nabi dan kepada Aisyah. Wa tuhdi lana, kata Aisyah. Maka Barirah memberikan hadiah itu kepada kami, memberikan barang itu sebagai hadiah kepada kami. Aisyah tidak mau mengambil, karena dia mengkhawatirkan orang memberikan kepada Barirah kan sedekah. Ya. Jadi ini adalah barang sedekah, dan Nabi dan keluarganya tidak boleh mengambil manfaat dari sedekah atau menerima sedekah. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ceritakan itu kepada Nabi. Faqal, kata Nabi, huwa 'alaiha shadaqah. Barang ini ketika diterima oleh Barirah sebagai sedekah. Tetapi Barirah ke kita transaksinya sudah berbeda, walaupun barangnya sama. Ya, transaksinya atau statusnya sudah berbeda. Barirah kepada Barirah kan tidak bersedekah karena dia menerima. Barirah tidak akan mungkin bersedekah karena dia bukan orang yang mesti bersedekah, karena dia statusnya penerima sedekah. Apa yang disedekahkan karena dia kekurangan. Ya, maka ketika dia berikan harta yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia bukan bersedekah. Tentu nilainya adalah hadiah. Wa 'alaiha shadaqah. Taruhlah ini makanan, ya. Makan itu bagi ketika Barirah menerimanya itu berupa sedekah. Wa huwa lakum hadiyatun. Dan ketika sampai ke tangan kalian, itu keluarganya, dari Barirah itu berbentuk hadiah bukan sedekah, karena Barirah itu bukan orang yang dibebankan untuk bersedekah. Ya. Dia hanya berbentuk hadiah. Fakulu, maka makanlah. Makanlah. Ini diantara dalil yang diambil para ulama. Terkadang suatu barang bila mana statusnya atau kondisinya berbeda, maka hukumnya berbeda. Barangnya sama, makanan tetap satu nampan. Ketika orang datang kepada Barirah, ini saya sedekahkan kepadamu. Ya, karena Barirah orang yang berhak menerima sedekah. Diterima oleh Barirah. Ya. Kemudian karena dia ingin berbuat baik kepada Nabi dan keluarganya, maka barang yang sama dibawanya ke rumah Nabi. Tentu ketika Barirah memberi kepada keluarga Nabi, dia tidak memberikan sebagai sedekah, karena dia bukan orang yang bersedekah. Orangnya miskin, bagaimana bersedekah? Maka dia tentu akan memberinya sebagai hadiah. Itu yang dianggap oleh dikatakan Nabi. Memang barang itu sama, tetapi Barirah menerimanya sebagai sedekah dan kita menerimanya dari Barirah sebagai hadiah. Kata Nabi SAW, silakan kalian makan. Silakan kalian makan, karena kita menerimanya bukan dari orang yang pertama, tetapi kita menerimanya dari Barirah yang sudah hak miliknya. Hak milik dia barang tersebut, dan dia memberikan kepada kita sebagai hadiah. Ini barang sama, hukumnya berbeda ketika kondisinya berubah. Hukumnya, kalau seandainya orang yang pertama itu langsung berikan kepada Nabi, maka Nabi tidak akan menerima. Karena tidak boleh menerima, Nabi dan keluarganya tidak dibenarkan menerima sedekah. Tetapi kalau sekarang statusnya berbeda, orang yang pertama memberikan kepada Barirah sebagai sedekah, karena dia memang ahli penerima sedekah, maka Barirah memberinya kepada Nabi sebagai hadiah. Boleh memakannya, walaupun makanan itu tetap tidak berubah. Memang tidak, belum dijamah sedikit pun oleh Barirah, tapi dia langsung berikan kepada Nabi, dan Nabi menerimanya itu bukan lagi sebagai sedekah, tetapi sebagai hadiah. Ini yang diambil oleh para ulama dari ujung hadis tersebut, terkait dengan kisah Barirah. Hadis setelah itu, ya, hadis 3700. Ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah Qala hadatsana Husain ibn Ali an Zaida an Simak an Abdurrahman ibn al-Qasim an Abi an Aisyah radhiyallahu anha annaha ishtarat barirata min unasin min al-Ansar. Ini ada tambahan yang baru, bahwasanya Aisyah membeli Barirah dari orang-orang kaum Ansar. Fashtaratul wala, tetapi mereka memberikan persyaratan, kalau sudah dibeli dan kalau sudah dibebaskan maka walaknya kepada kami. Dan ini tidak diterima oleh Nabi karena memang ini persyaratan yang bertentangan dengan Al-Quran. Faqala Rasulullah SAW, al-wala'u liman waliyan ni'mah. Dan wala itu diberikan kepada orang yang langsung melakukan atau memberikan nikmat, yaitu memerdekakan. Ya, orang yang melakukan pemberian nikmat, yaitu yang memerdekakan. Kemudian wa khayyaraha Rasulullah SAW, Nabi SAW memberikan dua pilihan kepada Barirah. Wa kana zaujuha abdan, suaminya ketika itu dalam keadaan budak. Wa ahdat li Aisyata lahman, dan Barirah memberikan hadiah kepada Aisyah daging. Ya. Faqala Rasulullah SAW, ini juga penjelasan bahwasanya makanan tadi adalah daging. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata, "Lau sana'tum lana min hadzal lahmi." Kata Nabi, "Bagaimana kalau engkau buat makanan dari daging?" Maksudnya berarti daging mentah yang diberikan. Daging mentah yang diberikan, kemudian Nabi katakan, coba kamu buat rendang misalnya. Ya, coba kamu buat makanan dari daging yang telah diberikan Barirah tersebut. Qalat Aisyah, kata Aisyah, karena di Aisyah masih ragu-ragu. Tusuddiqa bihi ala Barirah. Itu daging diberikan kepada Barirah kan sedekah ya Rasulullah. Dan kita tidak boleh menerima sedekah. Kata Nabi SAW, iya. Ketika diterima oleh Barirah itu sedekah, tetapi ketika kita menerima dari Barirah bukan lagi sedekah. Ya. Ya. Huwa laha sadaqah. Benar, ketika daging itu diberikan kepada Barirah itu bersedekah untuknya, sementara ketika Barirah berikan kepada kita dia berbentuk hadiah. Maka boleh kita menikmatinya. Ya. Dagingnya sama, hukumnya berbeda ketika pemberi yang pertama dengan pemberi yang kedua berbeda. Ini pemberi, maka ini juga memberikan penjelasan kepada kita, ketika barang itu sudah milik kita, kita sudah bebas melakukan apapun juga. Ya, sekarang misalnya contoh orang memberikan kepada kita benda barang. Ya, ini uang kepada saya berikan kepadamu sebagai sedekah misalnya. Maka semenjak kepemilikan uang tersebut berpindah tangan kepada yang menerima sedekah ini, maka dia bebas untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan yang diinginkannya. Mau diinfakkannya kepada yang lain terserah, karena bukan lagi urusan yang pertama. Setelah terimanya, maka dia tidak mengambil sedikit pun, tetapi diserahkannya kepada orang lain. Tidak ada masalah, karena sudah hak milik dia. Padahal orang pertama inginnya apa? Inginnya dia memanfaatkan, tetapi karena dia tidak menginginkan untuk bermewah-mewah, maka uang tersebut diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Semenjak barang itu sudah menjadi hak milik yang kedua, maka dia bebas untuk memperbuat apapun terhadap harta tersebut. Kalau dia, tetapi tentu ini menunjukkan kita harus berhati-hati memberi. Terkadang orang diberi sedekah tetapi digunakan untuk maksiat. Ya, kita tidak punya wewenang lagi untuk memberikan atau untuk mengontrol dia. Makanya sebelum kita memberi, kita mungkin berhati-hati. Ada orang kita sangat simpati kepadanya ketika kondisi rumahnya, makannya, ya pakaiannya, diberikan sedekah kepadanya, ternyata sedekah itu digunakan untuk membeli perlengkapan-perlengkapan yang tidak ada gunanya atau bahkan berbau maksiat. Dibelinya PlayStation untuk anak-anaknya. Ya, diberinya TV, kemudian alat untuk PlayStation untuk anaknya, padahal ini sedekah agar dia bisa memperbaiki rumahnya atau memberi pakaian untuk anak-anaknya, ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya dan bahkan memberikan mudarat. Ini pelajaran bagi kita ketika memberi, karena setelah barang itu berpindah tangan, pemberi kita sudah berpindah tangan, kita tidak punya wewenang untuk mengontrolnya lagi. Sebelum memberi kita harus berhati-hati. Kalaupun mungkin kita bisa arahkan, arahkan. Ini Bapak uang, ya, sebagai sedekah, tetapi kami berharap penuh uang ini bisa berarti lah, berguna untuk makanan, untuk pakaian, untuk perbaikan rumah, tempat tinggal. Ya, ini mungkin bisa dianjurkan, walaupun kita tidak bisa memaksakan. Ya, tetapi kita berharap bisa kami merasa berbahagia mendapatkan keberkahan bila mana harta ini digunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hadis yang ke 3700. Tersisa masih banyak hadis, ya, sekitar 1 2 3 4 5. 5 hadis. 5 hadis kita tangguhkan saja untuk kita baca pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan sampai hadis 3700 tadi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.